الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari perkecualian pertama dari dua perkecualian kewajiban sholat menghadap kiblat. Bahwa ada dua perkecualian yang padanya gugur kewajiban persyaratan menghadap kiblat dalam sholat. Yang pertama telah kita pelajari, yaitu orang yang tidak mampu menghadap kiblat karena apa saja sudah pelajari. Contoh-contohnya karena akibat sakit, karena karena apa? Siapa saja ingat, yang ingat jawab biar cepat murojaahnya. Pertama sakit, dia terbaring di pembaringan dan tidak ada yang bisa menggesernya mengharap ke kiblat, dia tidak bisa sendiri. Nah, yang kedua, pada karena rasa takut pada peperangan yang berkecamuk. Karena apa lagi? Paris melarikan diri dari kejaran musuh, melarikan diri dari sama, melarikan diri dari apa? Tadi sebut melarikan diri dari kejaran musuh, melarikan diri dari apa lagi? Ya ingat banyak contohnya kemarin, melarikan diri dari kejaran api, kebakaran, atau melarikan diri dari syari. Mana syari? Mana syak jinran? Salah satunya, melarikan diri dari tidak ada mewakili pinra. Bisa menjawab? Sorwago belum pada datang ya? Keenakan libur. Apa? Harun. Dua-duanya Harun. Musibah apa? Banjir. Banjir. Baik, atau semisalnya. Sementara dia harus terus berlari menghindar. Dan kalau dia tidak sholat dalam keadaan itu, waktu keluar. Terpaksa dia sholat sambil menyelamatkan diri meskipun tidak menghadap ke kiblat. Adapun jika memungkinkan menunggu sampai aman, tenang, dia sholat menghadap ke kiblat dan sudah selamat dari hal yang ditakuti, ya jelas wajib sholat menghadap ke kiblat. Permasalahannya tadi seperti itu. Dia harus terus berlari, menghindar, sementara waktu akan habis jika tidak sholat pada saat itu. Maka sholat apa adanya, meskipun tidak menghadap ke kiblat, meskipun bisanya dengan isyarat. Jika dia terus lari dari kejaran banjir, misalkan tsunami, tidak mungkin dia berhenti untuk ruku, sujud. Kan begitu. Berarti kan sholatnya dengan isyarat. Begitu pula jika dia berperang, melompat, menghindar, merunduk, menyerang, menebak, terkadang berlari mundur untuk mengecoh musuh, terkadang maju menyerang, bergerak sana kemari dalam peperangan, tidak mungkin dia dalam kondisi yang sudah berkecamuk sengit seperti tidak ada kesempatan untuk ruku sujud. Bisanya dengan isyarat salatnya, tidak menghadap, meskipun tidak menghadap kiblat, dan dengan isyarat. Dan terkait dengan ini ada hadis Ibnu Umar terkait dengan kondisi peperangan seperti ini. Sehingga salatnya dengan isyarat meskipun tidak menghadap ke kiblat. Ada hadis Ibnu Umar. Yani dalil umum telah kita lewati kan begitu. Fattakullah mastata'tum. Hadis fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Sekarang khusus terkait dengan kondisi peperangan yang sengit, mencekam, menakutkan, ya, tidak ada yang lain kecuali menyerang dan mengelak dan seterusnya digambarkan tadi, sholat dengan isyarat, ya, jika itu yang bisa dilakukan meskipun tidak mengharuskan kiblat. Nah, daripada waktu keluar. Nah, di sini ada hadisnya apa? Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar di hadis ini diriwayatkan oleh Malik. Malik dari Nafi'. Malik Nafi', setelah Nafi' siapa? Ibnu Umar. Karena Nafi' itu maula Ibnu Umar. Malik Nafi' Ibnu Umar. Nah, kemudian Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam sahihnya dari jalannya Malik. Dari jalannya Malik, Nafi' Ibnu Umar. Al-Bukhari mengeluarkannya dalam sahihnya pada tafsir ayat fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Fa'in khiftum, apabila kalian dalam keadaan takut kepada peperangan, farijalan aw rukbana, tetap sholat dalam keadaan rijalan, yakni di atas, berpijak dengan kedua kaki di atas tanah dalam berperang, ini bagi yang tidak punya kuda, aw rukbana, atau yang berperang dengan berkendaraan kuda, farij, fursan. Nah, Ibnu Umar ditanya pada hadis itu tentang salatul khauf. Tentang salat khauf, khauf artinya takut. Salatul khauf yaitu salat yang dilaksanakan saat takut. Maksudnya dalam peperangan. Nah, peperangan yang namanya peperangan menakutkan. Nah, mengerikan kan begitu. Tetapi iman, iman yang membuat mujahid menghadapi perang. Yang namanya takut itu adalah hal yang wajar. Nah, itu dirasakan. Tetapi iman yang membuat orang berani. Baik. Untuk meraih kemenangan atau mati syahid. Masuk jannah. Baik. Kita hanya Ibnu Umar tentang salatul khawf. Nah. Jadi jawab oleh Ibnu Umar. Nah, di akhir hadis. Di akhir hadis Ibnu Umar mengatakan, fa in kana khaufun ashaddu min dhalik, fa in kana khaufun ashaddu min dhalik, apabila rasa takut ashaddu min dhalik, lebih menakutkan daripada itu, artinya perangnya lebih dahsyat daripada yang disebutkan pada awal hadis. Ini pada perang yang benar-benar mencekam. Nah, yang benar-benar sengit. Lengah sedikit, mati. Konsentrasi penuh menghadapi musuh. Nah, ini. Apabila rasa takut lebih daripada itu, sallau rijalan, sallau. Mereka para sahabat, sallau sholat, tetap sholat, rijalan, qiyaman ala aqdamihim, rijalan, qiyaman ala aqdamihim, berdiri di atas kedua kaki mereka, ya. Ini yang tidak berkuda, karena pasukan itu ada dua, ada pasukan pejalan kaki, ada pasukan berkuda. Nah, fursan. Nah, au rukbana, atau mereka sholat di atas kuda-kuda mereka, di atas tunggangan-tunggangan mereka, sambil berperang. Ya, sambil sholat. Baik yang berjalan kaki maupun yang berkuda. Nah, mustaqbilil qiblah. Nah, kata Ibnu Umar selanjutnya, mustaqbilil qiblah au ghairi mustaqbiliha, mustaqbilil qiblah, dalam keadaan mereka menghadap kiblat, au ghairi mustaqbiliha, au ghairu mustaqbiliha, mustaqbilil qiblah au ghairu mustaqbiliha, atau tidak menghadap kiblat, itu sudah tidak diperdulikan. Yang penting sholat. Nah, ini hadisnya Malik meriwayatkan dari Nafi' mengatakan la ura Abdullah ibn Umar dzakara dzalika illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak punya persangkaan lain kecuali bahwa Ibnu Umar meriwayatkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dinisbahkan ini kepada Rasulullah, marfu'. Nah. Jadi riwayat ini ya diperselisihkan apakah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hanya dari Ibnu Umar sendiri, mauquf dari Ibnu Umar sendiri atau marfu' dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf di antara ahli hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari merojihkan bahwa ini marfu'. Ibnu Umar menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Albani mengikuti Ibnu Hajar. Al-Albani mendukung Ibnu Hajar bahwa ini marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dari Ibnu Umar. Nah, lebih lengkap tentang salatul khauf ada bab tersendiri. Nah, sekarang kita beralih ke perkecualian kedua. Perkecualian kedua adalah perkecualian kedua yang gugur darinya kewajiban menghadap kiblat dalam salat, yaitu musafir salat sunnah dicatat dengan baik urutan kata-katanya. Bismillah. Musafir sholat sunnah dalam perjalanan, melaju dalam perjalanan, musafir sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Nah, musafir sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan, atau bisa juga musafir yang melaju dalam perjalanan sholat sunnah di atas kendaraan, sama. Al-Muhim meliputi apa? Dia musafir. Kemudian sholat sunnah, bukan sholat wajib. Yang ketiga, melaju dalam perjalanan. Jadi, melaju dalam perjalanan. Bukan sedang singgah di satu tempat. Kemudian di atas kendaraan. Nah, kita akan pelajari semua ini satu persatu. Dalil masalah ini, hadis Ibnu Umar yang disebutkan oleh Sa'di, yang disebutkan Sa'di di matan itu, hadis di matan itu hadis Ibnu Umar. Disebutkan Sa'di rahimahullah di matan itu hadis Ibnu Umar. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi. Antum bisa lihat di matan hadisnya itu. Sudah kita baca tadi malam. Nah, kana yusalli ala rahilatihi, biasa sholat di atas kendaraannya, tunggangannya. Haitsu tawajjahat bihi. Haitsu tawajjahat bihi, kemana saja arah laju tunggangan yang dikendarainya. Muttafaq alaih. Pada salah satu lafaz Al-Bukhari, perhatikan, pada salah satu lafaz Al-Bukhari, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa yusalli fi safar, salat dalam safar, dalam perjalanan, dalam safar. Ala rahilatihi, di atas kendaraannya, tunggangannya. Nabi SAW menunggangi apa di masa itu apa? Unta. Ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih. Haitsu tawajjahat bih, ke arah mana saja tunggangannya melaju. Ke arah mana saja tunggangannya melaju, untanya melaju. Yumi'u ima'an. Kelanjutan riwayat Al-Bukhari ini, yumi'u ima'an. Beliau sholat dengan isyarat. Kan duduk di atas unta. Berarti tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Ruku dan sujud diganti dengan apa? Yumi'u ima'an, dengan gerakan isyarat. Ya, untuk rukunya, misalkan rukunya merunduk seperti ini. Kemudian i'tidal diangkat, kemudian sujudnya lebih rendah dari ini. Itu pengganti ruku dan sujud. Itu yumi'u ima'an. Nah, seperti ini. Kemudian sujud lebih rendah. Itu yumi'u ima'an. Dan sambil duduk salatnya di atas unta, sambil untanya terus melaju kemana saja jaraknya. Ya. Meskipun tidak menghadap ke kiblat, sesuai rute perjalanannya. Nah, salatul lail yumi'u ima'an, salatul lail salat malam, qiyamul lail. Salat sunnah kan berarti salat malam. Illa al-fara'id. Kecuali salat-salat fardu. Nabi tidak melakukannya di atas kendaraan. Illa al-fara'id, kecuali salat-salat fardu, Nabi tidak melakukannya di atas kendaraan. Wa yutiru ala rahilatihi. Wa yutiru ala rahilatihi, dan Nabi SAW salat witir di atas kendaraannya, di atas untanya. Ini lafaz Muslim. Begitu pula lafaz siapa tadi? Lafaz Bukhari. Al-Bukhari. Tadi lafaz Al-Bukhari ya. Begitu pula lafaz Muslim. Juga lafaz Muslim yang lain juga menyebutkan yusabbihu al-rahilah, yakni salat sunnah. Nah, lafaznya yusabbihu al-rahilah, yakni salat sunnah di atas kendaraannya. Nah, dan di akhir hadis riwayat Muslim, ghaira annahu, itu yang disebutkan As-Sa'di di Matan. Karena As-Sa'di mengatakan di Matan apa? Pada lafaz fi lafzin Muslim wa fi lafzin li Muslim, dan pada lafaz Muslim yang lain, ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, hanya saja Nabi tidak melakukannya di atas kendaraannya salat maktubah. Salat apa? Salat wajib. Jadi tersimpulkan dari riwayat ini semua, dan di sana masih ada lafaz-lafaz lain bisa dilihat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Semakna dengan ini semua, kesimpulannya Nabi SAW biasa salat sunnah, ya, qiyamul lail, witir di atas untanya dalam safar, ketika untanya sedang melaju dalam perjalanan dalam safar, kemana saja arahnya, menghadap kiblat atau tidak, sesuai rute perjalanannya, ya, dan beliau mengerjakannya dengan duduk, dan untuk rukuk dan sujud diganti dengan isyarat. Dan kita tahu bersama, dan kita akan pelajari nanti ya, atau sudah lihat belum ya? Kita belum pelajari rukun-rukun sholat ya, belum ya, baru syarat sekarang. Nah, dan kita pelajari nanti pada rukun-rukun sholat, bahwa berdiri, sholat berdiri itu rukun pada sholat wajib. Adapun sholat sunnah, sholat berdiri bukan rukun. Antum mau sholat di masjid ini, sholat sunnah, duduk boleh, pakai isyarat. Nah, boleh. Sholat duduk boleh. Nah, ya, tidak wajib sholat berdiri. Nah, jadi sholat berdiri pada sholat sunnah bukan rukun. Meskipun tidak ada udzur, meskipun sehat, mau sholat duduk boleh, tapi pahalanya setengah dibandingkan sholat berdiri. Antum sholat berdiri, ya, full pahalanya. Kalau sholat duduk, setengah daripada sholat berdiri, karena tidak ada udzur. Adapun kalau sholat duduk karena udzur, full pahalanya sama. Nah, baik. Nah ini tidak masalah dalam hal duduknya, tidak masalah. Kemudian dengan isyarat pengganti rukuk dan sujud. Naam. Difahami ya? Jadi hadis Ibnu Umar yang kita dengar tadi, hadis itu bermakna umum. Bermakna umum, menunjukkan sah salat sunnah sah tanpa menghadap kiblat dari awal salat hingga akhir. Mulai dari takbiratul ihram sudah tidak menghadap ke kiblat sampai salam, umum. Umum dari awal sampai akhir sesuai rute perjalanannya dalam safar. Sesuai rute perjalanannya dalam safar. Difahami? Tetapi perhatikan. Tetapi disunnahkan memulainya, yaitu takbiratul ihram, dengan menghadap kiblat. Disunnahkan, mustahab memulainya dengan menghadap ke kiblat. Jadi jika memungkinkan, hadapkan dulu kendaraannya ke arah kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, setelah itu dibalikkan ke arah sesuai rutenya. Kemudian salat, setelah itu salat tergantung arah laju kendaraannya, mengikuti rute kendaraannya, tidak peduli menyamping dari kiblat, membelakangi kiblat, tidak masalah. Yang penting awalnya afdal lebih utama diarahkan dulu ke kiblat saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah itu balikkan kendaraannya mengikuti rutenya. Kemudian salat sambil melaju. Nah, rukuk dan sujud tadi sudah pelajari, rukuk dan sujud digantikan dengan apa? Isyarat. Baik, sekarang pertanyaannya, apa dalil yang menunjukkan disunnahkan takbiratul ihram dengan menghadap kiblat? Difahami ya, kalau dikatakan disunnahkan memulainya dengan menghadap ke kiblat, berarti apabila ini tidak dilakukan sholat tetap sah. Andaikan kendaraan itu sudah menyamping dari kiblat atau membelakangi kiblat, mengikuti rutenya, kemudian dia mulai takbiratul ihram dalam keadaan membelakangi kiblat sambil terus berjalan, tidak masalah, sah sholatnya. Dan hadis Ibnu Umar umum. Setelah kita dengar hadisnya, anna Nabi SAW kana yusalli ala ruhilati haitu tawajjahat bis sahar. Kan begitu umum hadisnya dari awal sampai akhir, meliputi dari awal sampai akhir. Nah, tetapi lebih utama mengawalinya dengan menghadap ke kiblat, setelah itu sesuai arah kendaraan mengikuti rutenya. Apa dalilnya sekarang untuk mengatakan disunnahkan takbiratul ihramnya menghadap ke kiblat? Dalilnya hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, kana biasa, idza safara, apabila safar, fa arada, kemudian beliau bermaksud ayya tatawwa'a, mengerjakan tatawu'. Apa itu tatawu'? Nafilah. Apa itu nafilah? Sunnah mustahab. Tatawu' nafilah, sunnah mustahab, semuanya sama. Farada ayya tatawwa'a, lalu beliau bermaksud untuk salat sunnah, istakbala binaqatihil qiblah. Istakbala binaqatihi al-qiblata, beliau menghadap ke kiblat dengan ontanya. Beliau menghadap ke kiblat dengan ontanya. Jadi ontanya dihadapkan ke kiblat ketika memulai. Fakabbara, kemudian bertakbir. Istakbala binaqatihi al-qiblata, menghadap ke kiblat dengan ontanya. Fakabbara, kemudian bertakbir, takbiratul ihram. Thumma shalla, kemudian beliau salat. Tsumma shalla, kemudian beliau salat, haitsu wajjahahu rikabuhu. Haitsu wajjahahu rikabuhu, ke mana saja kendaraannya melaju. Mengikuti rute perjalanan. Nah, jadi awalnya saja takbir ihramnya saja diarahkan ke kiblat. Setelah itu melaju sesuai rutenya. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini dinilai hasan, derajatnya hasan, hadis hasan. Dinilai sebagai hadis hasan oleh Al-Albani, Al-Imam Al-Muhaddis Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud nomor 1225. 1225 nomor hadisnya. Baik, ini hadisnya. Perhatikan bagaimana sisi pendalilannya sekarang. Bagaimana sisi pendalilannya dipetik dari hadis hukum disunnahkan takbiratul ihramnya menghadap ke kiblat. Setelah itu terserah sesuai arah laju kendaraannya mengikuti rute perjalanannya. Sisi pendalilannya adalah hadis Anas ini isinya adalah amalan, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan, bukan sabda ya. Bukan sabda. Nabi tidak memerintahkan bahwa kalian jika mau salat sunnah dalam safar di atas kendaraan awali dulu takbiratul ihramnya dengan bukan, bukan sabda, hanya amalannya beliau. Perbuatannya beliau, amalan beliau. Nah, kaidah usul fikih menyatakan bahwa amalan dari Nabi Alaihissalam sebatas amalan puncaknya hanya menunjukkan hukum sunnah mustahab, karena bukan perintah. Yang bisa dikatakan wajib apabila perintah, ada sabda beliau memerintahkan. Bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab. Adapun ini hanya amalan. Amalan puncaknya mustahab, sunnah. Menunjukkan itu lebih utama. Apalagi ditambah lagi hadis Ibnu Umar tadi sudah dijelaskan bahwa hadis Ibnu Umar maknanya umum, meliputi seluruh sholat dari awal sampai akhir. Karena Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW biasa sholat sunnah dalam safar di atas kendaraannya kemana saja arah kendaraannya. Ini umum, meliputi dari awal sholat sampai akhir. Tidak ada perincian dari Ibnu Umar bahwa kemana saja arah kendaraannya untuk setelah takbiratul ihram. Tidak ada perincian begitu, umum. Dalam safar di atas kendaraan biasa sholat sunnah kemana saja arah kendaraannya melaju, umum dari awal dari takbiratul ihram sampai akhir. Sehingga hadis Anas tadi amalan Nabi benar-benar hanya menunjukkan sunnah. Sulit untuk mengatakan wajib. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hadis Anas menunjukkan wajib mengawalinya dengan menghadap ke kiblat. Setelah itu terserah. Tapi takdirul ihramnya wajib menghadap ke kiblat, tidak bisa. Karena hadis Anas hanya apa? Amalan. Secara kaidah hanya menunjukkan sunnah. Ditambah lagi apa tadi? Hadis Ibnu Umar sudah menunjukkan umum dari awal sampai akhir tidak menghadap kiblat sesuai arah kendaraannya. Jelas ini salah satu riwayat Ahmad, ini salah satu riwayat dari yang mengatakan bahwa mengawali salat untuk masalah kita ini, mengawali salatnya dengan menghadap ke kiblat secara terserah laju kendaraan, mengawalinya menghadap kiblat itu hanya sunnah tidak wajib. Ini salah satu riwayat dari Ahmad. Salah satu dari Ahmad, dan ini yang menjadi mazhab Hambali. Ini yang menjadi mazhab Hambali. Ini yang dipegang oleh fuqaha Hanabila sebagai mazhab mereka. Mazhab Hambali. Riwayat ini yang kita dengar tadi. Dan ini yang didukung, dipilih oleh As-Sa'di Ibnu Qudamah. Dipilih oleh Ibnu Qudamah, As-Sa'di dan Ibnu Utsaimin. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, As-Sa'di dan Ibnu Utsaimin. Ini yang benar, ini yang kita pegang, wallahu a'lam. Sisi pendalilannya sudah kalian dengar. Ada riwayat kedua dari Ahmad, sekadar tambahan, ada riwayat kedua dari Ahmad mewajibkan. Takbiratul ihramnya harus menghadap ke kiblat, wajib. Jika tidak, tidak sah. Yang penting takbiratul ihram yang menghadap ke kiblat, setelah itu terserah arah laju kendaraannya sesuai rute perjalanannya. Yang penting awalnya wajib menghadap kiblat. Ini riwayat kedua dari Ahmad, tetapi pendapat ini marjuh, lemah. Nah, yang kita pegang yang pertama tadi, itu yang lebih kuat dari segi pendalilan. Nah, Al-Hasil, kesimpulannya, kriteria masalah ini ada lima syarat. Nah, kriteria masalah ini ada lima syarat. Syarat pertama yang bisa melakukan ini ya, musafir. Baik itu safar jauh atau safar dekat, enggak masalah. Baik safarnya jauh atau dekat saja, yang penting masuk dalam kategori musafir. Selama dinamakan safar, dia musafir, bersama musafir, sah melakukannya. Berdasarkan keumuman hadis Ibnu Umar, keumuman makna hadis Ibnu Umar mengatakan fi safar, Nabi lakukannya dalam safar, safar umum, safar jauh atau safar dekat. Nah, dan ini pendapat jumhur bahwa tidak dibedakan safarnya jauh atau safarnya dekat. Nah, ini pendapat jumhur, ini yang dipilih oleh Sa'di dalam salah satu kitab As-Sa'di yang judulnya Irsyad Ulil Absar. Tidak ada yang menyelisih jumhur di sini kecuali Malik. Tidak ada yang menyelisih pendapat jumhur kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan musafir yang boleh melakukan ini yang safarnya jauh. Kalau jika safarnya dekat tidak bisa. Ini Malik. Dan Malik di sini kata At-Tabari, aku tidak mengetahui ada yang menyepakati Malik dalam hal ini. Artinya Malik tidak ada imam-imam lain yang menyepakati beliau. Beliau menyelisih jumhur. Nah, jadi yang benar jumhur berdasarkan keumuman makna hadis Ibnu Umar yang menyebutkan safar itu umum, safar jauh atau dekat. Nah, berarti keluar dari persyaratan pertama apa? Orang yang bermukim. Kita misalkan di sini dari Mandalay naik motor ke Balochi sambil naik motor mau sholat sunnah, bisa? Tidak bisa, karena kita bukan musafir. Tapi jika ada seorang muslim musafir dari Parepare naik motor melintas dari Mandalay ke Balochi, melintas dari Pangkal Makassar pas di Mandalay sini mau sholat sunnah di atas motornya sambil sholat sunnah terus jalan, boleh. Nah, jadi musafir yang bisa melakukannya. Baik, yang kedua, di atas motor atau kita di atas mobil sambil duduk dan semisalnya. Nah, yang kedua, sholat sunnah umum, sholat sunnah apa saja, qiyamul lail, witir atau sholat duha atau sholat sunnah mutlak, ya. Adapun rawatib, yang rajih tidak disunnahkan bagi musafir. Sholat rawatib yang rajih tidak disunnahkan bagi musafir. Kata Ibn Umar, lau kuntu sabdih, lama kasartu sholat. Kalau saya mau sholat sunnah, buat apa saya kasar sholat? Artinya musafir itu diberi rukhsah, diringankan. Sholat yang 4 rakaat saja di kasar jadi 2 rakaat. Bagaimana kemudian setelah itu sholat rawatib lagi? Nah, jadi tidak ada rawatibnya. salat wajibnya jadi qasar, jadi dua rakaat. Nah, tetapi terbuka peluang salat-salat sunnah, salat-salat sunnah mutlak kapan saja selain waktu terlarang. Selain waktu terlarang. Nah, ada salat duha, qiyamul lail, witir. Nah, peluang ini dibuka dalam syariat untuk memberi kesempatan musafir memperbanyak ibadah dalam safar. Diberi perkecualian ini, ya, rukhsah ini agar banyak terbuka kesempatan banyak untuk beribadah dalam safar meskipun sambil berkendaraan, kan, di atas kendaraannya, hadap kiblat atau tidak, salat sunnah. Nah, baik. Yang ketiga, saat melaju dalam perjalanan. Keluar dari syarat ini, musafir yang turun, singgah di satu tempat. Turun, singgah sementara di suatu tempat. Lantas, dia bergerak ke sana kemari dalam di tempat itu. Di tempat persinggahannya itu. Tidak sah melakukan ini. Misalkan, ya, kita dari Pangcok mau safar ke Bajane Ponton, misalkan. Nah, dalam perjalanan kita singgah turun di Goa. Turun di situ beberapa jam istirahat. Kemudian sempat naik motor ke sana kemari. Nah, di Goa sempat naik motor ke sana kemari, tapi memang sudah turun di situ singgah beristirahat di situ, di penginapan kah atau tempat seseorang istirahat sementara. Kemudian sempat beberapa jam di situ, sempat misalkan naik motor atau naik mobil ke sana kemari, ziarah kemana atau ke kemana gitu ada kebutuhan. Nah, di situ tidak bisa melakukan ini. Nah, saat di atas kendaraan di tempat persinggahan itu tidak bisa melakukan, tidak bisa salat sunnah di atas kendaraan adanya. Nah, karena itu bukan saat melaju dalam safar dalam perjalanan, tapi saat singgah. Jadi dia bergerak di atas kendaraan ketika singgah bukan dalam rangka perjalanan safar, bukan, tapi di situ di tempat istirahatnya. Bukan rute perjalanan dia dalam safar, bukan. Jadi tidak bisa dia melakukan. Dipahami ini? Ini maksud saat melaju dalam perjalanan. Nah, ada rute perjalanannya. Nah, yang syarat yang keberapa sekarang? Sudah berapa? Yang keempat, ya. Nah, yang keempat kita tunda karena waktu sudah hampir setengah. Silakan. Nah, tersisa saat keempat dan kelima. Satu kali pertemuan lagi insyaallah pertemuan berikutnya باذن الله تعالى تفضل سبحان الله بحمدك لا اله الا انت استغفرك